نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله tidak lupa kita ketika turunnya hujan kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah jadikanlah ini sayyiban hujan yang bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini masih dalam pembahasan hadis yang ke-28. Kita tinggal membaca beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada akhir-akhir dari syarah beliau. Yang terakhir faedah keberapa Bu Ifa? 11. Baik. Kita baca faedah yang ke-12 dari hadis ini, hadis Al-Rubab Ibnu Sariyah. Yang ke-12 yaitu qala rahimahullahu taala luzumut tamassuki bi sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Yaitu wajibnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. La siyama indal ikhtilaf wal tafarruq, terlebih lagi ketika terjadinya perselisihan dan perpecahan. Maka ini menjadi lebih ditekankan lagi pada zaman sekarang ini, zaman kita ini, yang semakin banyak perpecahan dan ikhtilaf. Pada masa para sahabat masih hidup saja mulai terjadi ikhtilaf, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keluar dari perselisihan tersebut, terlebih lagi pada zaman sekarang yang kebatilan itu kemudian dipoles seakan-akan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kebatilan, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Maka lebih wajib lagi bagi kita untuk senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi yang lain menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mana sih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama? Kita harus bisa membedakannya dari jalan-jalan yang lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, membuat satu garis yang lurus di tanah, kemudian membuat garis-garis yang lainnya di samping kanan dan kirinya. Kemudian beliau mengatakan, menunjuk kepada garis yang lurus tersebut, "Hadza sabili," inilah jalanku. Kemudian mengisyaratkan kepada garis-garis yang lain, "Wa hadhihi subul," dan yang ini adalah jalan-jalan. Yaitu yang dimaksudkan yaitu jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa fi kulli sabilin syaitanun," dan pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut untuk masuk ke dalam penyimpangan tersebut. Maka ini menjadikan kita waspada terhadap diri kita, apakah kita masih berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau justru sudah mengikuti ajakan syaitan kemudian terjerumus kepada salah satu dari jalan-jalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bukan jalan yang lurus yang menyimpang ke sana kemari, kanan dan ke kiri. Maka solusi bagi kita semua kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajarinya dan mengamalkannya, membiasakan diri kita untuk ketika sudah datang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakini, kita pegang teguh, kita amalkan. Maka itulah kemudian jalan keluar dari al-ikhtilaf wa tafarruq, perselisihan dan perpecahan. Qala rahimahullah, wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa alaikum bi sunnati," maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini faedah yang ke-13. Qala rahimahullahu ta'ala as-salisa asyar, "Anahu yanbaghi at-tamassuku asy-syadid," yaitu yang sudah sepantasnya berpegang teguh dengan kuat. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, peganglah dengan kuat. Peganglah dengan yaitu genggaman yang erat, dan bahkan apa? Yaitu bahkan dengan menggigitnya dengan gigi geraham. Qala hatta ya'uddu 'alaiha hatta ya'uddu 'alaiha bin nawajid, sampai-sampai memegangnya atau kemudian menggigitnya dengan gigi geraham. Nawajid, gigi geraham yang paling belakang dan yang paling kuat. Yang kita sudah sebutkan, tidaklah kemudian terlepas suatu yang digenggam dengan atau digigit dengan gigi geraham tersebut kecuali dengan lepasnya gigi geraham tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harus berpegang teguh dengan kuat, jangan berpegang teguh dengan lemah. Jangan berpegang teguh atau berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tapi sedikit mendapatkan syubhat kemudian menyimpang. Sedikit mendapatkan kerancuan berpikir, sedikit mendapatkan yaitu bisikan dari kanan dan kiri, kemudian tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipegang. Jangan kemudian dilepaskan sama sekali. Perkataan fulan, perkataan alan, apabila tidak berlandaskan atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan walaupun kemudian perkataan tersebut yaitu dihias-hiasi dengan berbagai macam hiasan sehingga nampak masuk akal, sehingga nampak yaitu logis. Tinggalkan apabila kemudian bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu asar dari seorang ulama salaf, beliau mengatakan, "Alaikum bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas," hendaknya kalian berpegang teguh dengan asar, apa yang sudah diasarkan, sudah diriwayatkan dari orang-orang yang telah berlalu, dari umat-umat yaitu kaum-kaum yang telah berlalu dari generasi awal dari umat ini. Wa in rafa'akan nas, walaupun manusia itu menolakmu. Kok begitu sih pemahamannya? Kok begitu sih yang kemudian diamalkan? Pegang teguh ini. Apa yang datang dari salaf, itulah yang kemudian memang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhafuhu laka bil qaul. Dan hati-hati kalian dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang lainnya. Para pemikir kan sekarang banyak, ya, yang kemudian memiliki rasa bangga dengan pemikirannya, melontarkan pemikirannya. Yang saya, menurut pendapat saya begini, menurut saya pendapat saya begitu. Iya, hati-hati kalian dari pemikiran-pemikiran ar-rijal, orang-orang yang melontarkan pemikirannya. Wa in zakhafuhu laka bil qaul. Walaupun kemudian orang-orang itu menghiasi pemikiran tersebut dengan perkataannya, karena orang yang pemikirannya cerdas tapi menyimpang, dia bisa menghiasi pemikiran-pemikiran tersebut, pemikiran yang tidak sesuai dengan sunnah, dengan perkataan, sehingga nampak logis. Oh iya betul, oh iya ini yang kemudian sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan keadaan masa kini. Maka hati-hati, ya. Kalau sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tinggalkan. Tinggalkan, jangan kemudian berpaling dari sunnah Rasulullah hanya karena pendapat sebagian yang mungkin dikatakan pemikir ulung atau bahkan dikatakan ulama, ya, ulama tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tinggalkan, tinggalkan. Nah, itu kalau ulama tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, berarti apa? Ulama yang dianggap ulama, bukan betul-betul ulama. Kalau ulama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pegang ulama tersebut, perkataannya, bimbingannya, kita merujuk kepada ulama yang seperti ini. Tapi kalau sudah menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Walaupun kemudian dia pintar dalam berbicara, qala lialla tuflitu minal insan, lialla tuflita minal insan. Allah alam ini yang pasti artinya adalah supaya tidak luput sunnah tersebut dari seseorang, dipegang dengan gigi geraham supaya tidak luput dari seseorang. Ini jalan keselamatan, ini tali Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, harus dipegang teguh. Kalau terlepas, maka kita terlepas dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dikhawatirkan akan terjatuh kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengikuti as-subul, jalan-jalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang ke-13. Nah, dan tidak lupa pula ketika sudah reda hujan apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Ketika telah reda hujan, kita berdoa mutirna bifadlillahi wa birahmatihi, kita diberikan hujan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang darinya. Baik. Kemudian qala rahimahullah, faedah selanjutnya at-tahdzir min muhdatsatil umur, memperingatkan dari perkara-perkara yang baru. Qala wal muradu biha al muhdatsatu fid din, dan yang dimaksud dengannya adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Qala wa amma ma yahdutsu fid dunya fayunzaru fihi, adapun yang kemudian muncul sebagai perkara baru dalam urusan duniawi, maka dilihat pada perkara tersebut. Kalau dalam perkara agama sudah, ketika kita tahu ini baru, buang, jangan dilirik, jangan ditoleh. Ya. Ini dalam perkara agama harus kita tolak perkara yang baru. Hati-hati kita dari perkara yang baru tersebut. Kalau dalam perkara dunia, maka dilihat terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu. Bagaimana melidinya? Qala idza kana fihi maslahatan, idza kana fihi maslahatun fala tahdhiru minhu. Apabila dalam perkara yang baru tersebut dalam perkara duniawi ada kemaslahatan, maka tidak ada tahzir darinya, tidak diperingatkan darinya. Ya. Jangan kemudian kita mentahzir seluruh perkara yang baru, tidak mau mengikuti perkara yang baru. Jadi semacam suku primitif seperti itu, tidak mau mengikuti kemajuan teknologi. Kalau ada kemaslahatannya, manfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan untuk ketaatan, maka manfaatkan. Qala amma ma yahsulu fid din fa innahu yajibu al-hadaru minhu. Adapun perkara yaitu kalau kebalikannya dari tadi, apabila dalam perkara yang baru, dalam perkara duniawi kemudian ada bahayanya, ya ditahzir, diperingatkan. Jangan kemudian sekali-kali memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut atau perkara yang baru dalam perkara dunia tersebut, karena akan menjerumuskan ke dalam dosa, akan menjerumuskan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perkara yang baru dalam hal duniawi kemudian merupakan keharaman misalnya? Seperti apa? Kamera termasuk di dalamnya. Kita peringatkan, walaupun kemudian kamera masih yaitu muhtamal, bisa dipakai untuk ini, bisa dipakai untuk itu. Ya, tapi tetap kita peringatkan, jangan dipergunakan untuk keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang jelas-jelas merupakan keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, televisi yang kemudian menggambarkan yaitu makhluk-makhluk yang bernyawa, yang kebanyakan di dalamnya juga disebarkan kerusakan-kerusakan akhlak, pelanggaran-pelanggaran syariat, keharaman-keharaman berupa musik dan yang lain sebagainya, ya, diperingatkan. Juga misalnya ada perkara baru dalam hal duniawi seperti obat-obatan terlarang jenis baru, ya, diperingatkan yang seperti ini, ya, karena bermadarat, ya, madaratnya dunia dan akhirat. Qala amma ma yahsulu fid din fa innahu yajibu al-hadaru minhu. Adapun perkara baru yang ada dalam yang dimasukkan ke dalam agama, maka wajib untuk berhati-hati darinya. Kalau perkara duniawi tadi, dilihat lagi ada manfaat ataukah justru ada madarat. Kalau perkara agama, wajib untuk berhati-hati darinya, meninggalkannya. Qala lima fihi minat tafarruqi fi dinillah. Karena dalam perkara tersebut ada berpecah belah dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Allah subhanahu wa ta'ala satu, kebenaran itu satu. Kemudian ketika ada perkara-perkara baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan agama, maka kemudian akan memecah belah umat ini, akan memecah belah agama ini. Ada yang mengatakan boleh begini, ada yang mengatakan boleh begitu, ya, padahal bertentangan satu sama lain dan tidak dalam lingkup ijtihad ulama, ya. Pertentangan satu sama lain, yang satu tidak ada dalilnya, yang satu jelas-jelas ada dalilnya dan merupakan kebenaran. Maka perkara yang baru ini harus dijauhi sejauh-jauhnya supaya tidak berpecah umat ini. Qala wa tashattut, dan juga di dalamnya dalam perkara yang baru tersebut ada yaitu terpecah-pecah dan terkotak-kotaknya umat ini. Qala wa tabyi'ul ummah ba'dhuha ba'dhan, dan juga menyia-nyiakan umat ini satu sama lain. Wallahu alam, yang dimaksud dengan tabyi'ul ummah ba'dhuha ba'dhan. Ini faedah yang ke-14. Qala rahimahullah al-khamisa asyar anna kulla bid'atin dalalah, bahwasanya semua bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah adalah sesat, yaitu bid'ah dalam perkara agama sebagaimana sudah kita terangkan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Qala wa annahu laisa fil bid'i ma huwa mustahsanun, dan tidak ada dalam perkara-perkara bid'ah sesuatu yang mustahsan, yang dianggap baik. Ya. Tidak ada dalam perkara bid'ah itu sesuatu yang dianggap baik. Qala kama za'amahu ba'dul ulama, sebagaimana yang disangka oleh sebagian ulama. Ya, jadi memang ada sebagian ulama yang mengategorikan ya, bid'ah itu sebagai bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Namun ini khata', salah. Tidak bisa kemudian kita mengatakan yang seperti ini karena bertentangan dengan hadis nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka karena semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Maka ketika pendapat ulama bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu dilemparkan ke tembok ya, pendapat yang tidak sesuai dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar ke tembok, tidak dipedulikan. Qala bal kullu bid'ah kullul bid'ah dhalalah, bahkan semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Qala faman dhanna anna bid'atan minal bid'ah hasanatun, maka barang siapa yang kemudian menyangka bahwasanya sebuah bid'ah, suatu bid'ah dari bid'ah-bid'ah yang ada ini adalah hasanah, bagus. Qala fa innaha la takhlu min ahadi amrayn, maka bisa jadi yang terjadi pada dirinya adalah salah satu dari dua perkara. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan ada kok bid'ah yang baik, ya, ada kok bid'ah yang baik, maka ini ada dua kemungkinan orang yang seperti ini. Atau ada dua keadaan bahwasanya orang mengatakan yang seperti ini. Qala imma annaha laysat bid'atan, bisa jadi yang pertama bahwasanya memang tidak, bukan bid'ah suatu yang baru tersebut, bukan bid'ah, justru memang ada asalnya dari Rasulullah, ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala wa dhannaha huwa annaha bid'ah, dan dia menyangka bahwasanya ini adalah sesuatu yang bid'ah, ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan ini bid'ah hasanah, bukan bid'ah hasanah, ini sunnah. Ya. Ini kemungkinan yang pertama, dia mengitlakkan kalimat bid'ah, memakaikan kalimat bid'ah kepada sesuatu yang sebenarnya sunnah. Dia menyangkanya bahwasanya itu bid'ah, kemudian dia mengatakan ini bid'ah yang baik. Ya. Bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sesuatu yang kemudian tidak bertentangan dengan yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah. Jadi istilah yang dia pakai salah. Dia mengatakan ini bid'ah, ya. Namun dia mengatakannya bahwa ini bid'ah yang baik, maka istilah yang dia pakai salah. Qala wa imma annaha laysat hasanatan, dan bisa jadi bahwasanya sesungguhnya perkara tersebut bukanlah perkara yang baik. Wa dhanna huwa annahu hasanah, dan dia menyangka bahwasanya ini adalah perkara yang baik. Ya memang bid'ah, itu memang bid'ah, suatu perkara yang baru dalam agama. Dia menyangka baik kok di dalamnya ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, membaca surat Yasin, ada sedekah, memberikan makan, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Dia menyangka ini baik, ya. Tapi ternyata apa? Sebenarnya itu tidak ada kebaikan padanya karena tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perhatikan bahwasanya para ulama yang menyatakan bahwasanya di situ ada bid'ah hasanah itu adalah dikembalikan kepada kemungkinan yang pertama. Ya. Bid'ah hasanah menurut mereka adalah perkara-perkara yang sebetulnya adalah sesuatu yang yaitu sunnah atau tidak bertentangan dengan sunnah. Ya. Namun mereka mengistilahkannya dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Adapun contohnya wallahu alam harus dirujuk kembali. Ya. Tapi kemudian perkataan-perkataan para ulama tersebut yang menunjukkan kepada bid'ah hasanah ditarik maknanya, sekarang dipakai oleh orang-orang yang menginginkan ini tadi kemungkinan yang kedua, sesuatu yang tidak ada asalnya dalam syariat sesuatu yang ada tidak ada asalnya dalam syariat, ya. Mereka mengatakan ada ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah yang mereka maksud bukan yang kalian amalkan sekarang. Itu jawabannya. Bid'ah hasanah yang mereka maksud, ya, bukan bid'ah yang kalian amalkan sekarang. Bukan sesuatu yang benar-benar kemudian tidak ada dalam agama, kemudian diada-adakan. Tata cara ibadah yang tidak ada dalam agama, kemudian diada-adakan. Ya. Itu bukanlah yang mereka maksud. Itu bukanlah yang mereka maksud dengan bid'ah hasanah. Qala amma an takuna bid'atun amma an takuna bid'atan wa hasanatan fa hadha mustahil. Adapun apabila sesuatu itu memang suatu bid'ah tapi kemudian dia baik, ini mustahil. Ini bagaikan air dan api. Bid'ah kok baik, ya. Kalau memang bid'ah tidak baik, kalau memang baik bukan bid'ah. Seperti itu. Tidak ada kemudian bid'ah yang baik. Hadza mustahil. Yang seperti ini tidak mungkin, tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Karena Nabi bersabda di sini, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh bid'ah itu adalah kesesatan, ya. Jadi jangan kemudian digoyahkan dengan ucapan orang-orang, ada yang ulama yang mengatakan bid'ah itu hasanah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibaca hadis ini hadis riwayat siapa? At-Tirmidzi, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hasan sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini saja yang harus Anda ingat. Ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seluruh kebid'ahan adalah dhalalah, adalah kesesatan. Ini akhir dari pembahasan hadis yang ke-28. Kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-29. Diberikan judul di sini oleh penerbit dengan Turukul Jannah, jalan-jalan yang menuju atau membawa kepada Al-Jannah, kepada surga. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku berkata, yaitu Mu'adz ibn Jabal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni min 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang akan memasukkanku ke dalam al-jannah dan juga menjauhkan aku dari neraka. Ya. Pertanyaan yang besar dari seorang ulama dari kalangan sahabat, yaitu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal bukan seorang talibul ilmi biasa, bukan seorang penuntut ilmu biasa dari kalangan para sahabat. Dia adalah seorang ulama yang bahkan dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Namun dengan keilmuan yang ada padanya, tetap dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang besar, dengan pertanyaan yang menunjukkan kefaqihan dia terhadap agama, pemahaman dia terhadap agama. Bertanya, tunjukkan aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang tidak merasa puas dengan ilmu yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, maka ada yang lebih berilmu darinya. Ya. Ada yang lebih berilmu darinya. Maka jangan merasa puas dengan ilmu yang ada pada diri seseorang. Ya. Terus dia hendaknya menuntut ilmu dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Ya. Dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Yang mengkaji, mentelaah. sehingga ilmunya berkembang dan terus berkembang karena ilmu tersebut tidak ada batasnya. Ini yang kemudian kita bisa petik dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di sini. Maka dijawab oleh Rasulullah qala, faedah tersebut tadi adalah faedah dari Al-Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullahu taala dalam syarahnya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi An-Nawawiyah. Qala Rasulullah bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaihi, dan sungguh itu adalah suatu yang mudah, walaupun adalah suatu yang besar, namun suatu yang mudah bagi orang yang kemudian dimudahkan oleh Allah taala. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini mulai menyebutkan tentang amalan-amalan yang mendekatkan kepada atau memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau berbuat kesyirikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, dan engkau berpuasa ramadhan. Wa tahujju al-bait, dan engkau melakukan haji menuju baitullah. Qala thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Qala as-shaumu junnah, puasa adalah sebagai junnah, perisai. Was-shadaqatu tudfi'u al-khathi'ata kama yudfi'u al-ma'un nar, dan sedekah itu dapat memadamkan dosa, memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan atau sebagaimana air memadamkan api. Qala wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan juga termasuk pintu-pintu kebaikan yaitu salatnya seseorang di tengah malam. Ketika waktu malam. Qala thumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, sungguh yaitu junubuhum sisi-sisi mereka yaitu sisi-sisi badan mereka jauh dari al-madaji', dari pembaringan. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang soleh, mereka selalu jauh yaitu sisi-sisi tubuhnya dari pembaringan, artinya di tengah malam mereka melakukan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud tatajafa junubuhum 'anil madaji', sisi-sisi tubuh mereka jauh dari pembaringan-pembaringan. Hatta balagha ya'lamun, sampai kemudian sampai kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau firman Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamun di sini, tapi sebenarnya ya'malun, wallahu alam, ya'malun bima kanu ya'malun, ini cetakannya salah ya. Kalau cetakan yang lain ya'malun ya kan, yang terjemahan dilihat ya'malun sepertinya, cetakan yang ini salah, ini ya'lamun. Nah, ini ada yang lengkapnya. Naam, bimakanu ya'malun. Ya'malun. Ini ya'lamun, ini salah. Sampai pada kepada ayat sampai kepada firman Allah ya'malun. Qala thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda setelahnya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahukan dengan ra'sul amr, yaitu kepala dari perkara ini, wa umudihi, dan juga tiangnya, tiang-tiangnya, wa zirwati sanamihi, dan puncak punuknya, itu puncak amalan dalam Islam ini. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata tentu saja wahai Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam, puncak dari perkara ini adalah al-Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari punuknya, yaitu amalan yang tertinggi darinya, adalah al-jihad. Ya. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepadaku tentang inti dari semuanya itu, dari semua perkara yang sudah disebutkan, apa intinya dan kemudian apa yang kemudian perkara yang sangat penting darinya. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata tentu saja wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Qala, kemudian beliau bersabda, kuffa kuffa alaika hadza, tahan darimu benda ini, yaitu lisannya, tahan lisan. Ya, jangan sampai berkata dengan perkataan-perkataan yang haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah, namimah, kadzib, dusta, dan lain sebagainya. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, dan apakah kita ini akan dihukum karena apa yang kita ucapkan. Faqala takilatka ummuk, ibumu telah kehilangan engkau. Ucapan takjub dari Rasulullah, ucapan heran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan yang dimaksudkan adalah apa? Makna dari ayat ini takilat, yaitu ibu yang kemudian telah kehilangan putranya, itu putranya meninggal. Nah, tapi tidak, bukan ini yang dimaksudkan. Ini sering dilafadzkan oleh orang-orang Arab, takilat ka ummuk, bukan karena dia telah meninggal tapi apa? Tapi karena menunjukkan ketakjuban, keheranan. Ya. Qala wa hal yakubbu an-nasa fin-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim, dan apakah ada yang kemudian menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, aw qala 'ala manakhirihim, atau kemudian Rasulullah berkata di atas lubang-lubang hidung mereka. Apakah ada yang kemudian menjerumuskan manusia ke neraka di atas wajah-wajah mereka, atau mungkin yang disebutkan Rasulullah adalah ala manakhirihim, ini adalah yaitu riwayat, artinya dalam satu riwayat meriwayatkan seperti ini, dalam riwayat yang lain meriwayatkan yang lain. Ya, ini adalah keraguan dari rawi, biasanya keraguan dari periwayat dari hadis ini. Bisa jadi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah terjerumus di atas wajah-wajahnya, bisa jadi yang kemudian disebutkan Rasulullah justru terjerumus di atas lubang-lubang hidung mereka. Qala illa hasaidu alsinatihim, kecuali memang hasil perbuatan dari lisan-lisan mereka. Ada atau tidak kemudian yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali perkara ini, yaitu apa? Hasil perbuatan lisan-lisan mereka. Maka inilah termasuk perkara yang kemudian banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, yaitu dia tidak bisa mengendalikan lisannya, tidak bisa mengontrolnya, sehingga mengucapkan perkataan-perkataan yang haram, perkataan-perkataan yang buruk, tidak bisa menjaganya, hanya berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Maka inilah yang banyak kemudian menjerumuskan manusia ke dalam neraka, kita patut untuk waspada. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata bahwa ini adalah hadis yang hasan sahih, dan ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan membaca syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, juga syarah dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ada juga syarah dari Aisyah Sa'di dalam cetakan ini. InsyaAllah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Biznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.